Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak bentuk kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat besar adalah hidayah wa taufiqah. Kenikmatan seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan al-a'madus salihat, amalan-amalan salihat. Tatkala seorang hamba bisa melakukan suatu kebaikan, bisa melakukan amalan-amalan salihat, ketahuilah itu adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, seorang hamba tidak bisa melakukan amalan sekecil apapun. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita supaya kita senantiasa fasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sekedar modal semangat. Kata Nabi tatkala memerintahkan umatnya untuk bersemangat, ihris ala ma yanfa'uk. Kata Nabi, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat al-hubbu wal mahabbah. Al-hubbu itu artinya cinta, wal mahabbah artinya adalah mencintai. Ini di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-sunnah wal-jama'ah salafiyun yuthbituna sifat al-hubbi wal-mahabbati lillah. Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun meletakkan sifat cinta dan mencintai. Allah memiliki sifat cinta dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Barakallahu fiikum. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya sifat al-mahabbah sifatun haqiqiyyatun lillah, sifat yang hakikat yang benar-benar ada yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat mencintai, dari diantaranya Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, "In kuntum tuhibbunallah," apabila kalian benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni," ikutilah oleh kalian aku, itu Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan kalau seorang hamba benar-benar mengikuti caranya Rasul? Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Ini seorang hamba tatkala dia mengikuti caranya Rasul, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu dalil. Dan juga Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah menyatakan, "Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang at-tawabun. Tawabun itu artinya orang yang banyak bertaubat, orang yang banyak beristighfar. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya banyak-banyak beristighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru ilaih." Wahai segenap manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Kata Nabi, "Wallahi inni atubu ila Allah fil yawmi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku bertobat beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dikarenakan balasannya, hamba yang banyak beristighfar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil minas sunnah, dalil dari as-sunnah, dari al-hadith yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat mencintai hamba-hambanya. Disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah menyatakan, "Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbah." sesungguhnya Allah mencintai hamba si fulan, maka cintailah hamba tersebut. Wayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril pun mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh malaikat Jibril. Kemudian setelah itu wayunadi Jibril fi ahli sama. Akhirnya pun malaikat Jibril memanggil para penduduk langit. Siapa yang para penduduk langit? Para malaikat. Dipanggillah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai hamba si fulan. Allah telah mencintai hamba si fulan. Maka cintailah oleh kalian hamba tersebut yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbu ahlus sama. Akhirnya pun penduduk ke langit semuanya, para malaikat, mencintai hamba-hamba tadi. Barakallahu fiikum. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat mencintai. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh malaikatnya Allah, akan dicintai pula oleh ahlus sama, penduduk langit. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil minas sunnah yang menunjukkan Allah memiliki sifat mahabbah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-mahabbah, sifat mencintai, maka perlu kita ketahui, juga dijelaskan oleh para ulama, di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh para ulama ada beberapa tanda tatkala seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di antara tandanya adalah al-hifdhu min fitnatid dunya. Hamba tersebut akan dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnah dunia. Baik fitnah yang bentuknya syubhat yang dimunculkan oleh ahli bid'ah wa dhalal. Dijaga oleh Allah. Karena kalau tidak dijaga oleh Allah seorang hamba itu tidak ada yang selamat dari syubhat, ya, dari kesesatan. Apalagi yang kita hadapi adalah syaitan, syaitan-syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, yang mereka sudah beribu-ribu tahun iblis menggoda manusia, menyesatkan manusia, sehingga mereka sudah sangat berpengalaman. Dan kelemahannya manusia di mana? Sudah paham iblis ini. Oh, kalau orang yang rajin ibadah berarti digodanya dari sisi hulu. Ibadahnya dibikin hulu, dibikin berlebih-lebihan sehingga melampaui batas, amalannya akhirnya mardud, terpengaruh. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan, halatal mutamatti'un, sungguh binasa orang yang terlalu berdalam-dalam terlalu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama. Ini kalau dilihat orangnya apa? Sergap ibadah, rajin ibadah, diseret dari sisi al-hulu, melampaui batas, sehingga mengamalkan suatu ibadah yang laisa lahu aslun minal kitab wa sunnah. Kalau dilihat orangnya hubbud dunia, cinta kepada dunia, dijadikan dunia itu melalaikan orang tersebut an zikrillah, melalaikan orang tersebut dari mengingat Allah, sehingga lailan wa nahar, malamnya siangnya yang dipikirkan itu dunia, dunia. Seakan-akan tidak akan meninggalkan dunia. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah dari fitnah ad-dunya. Baik yang bentuknya syubhat maupun syahwat kecintaan kepada dunia yang akhirnya melalaikan dia an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadisnya Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba. Apabila Allah mencintai seorang hamba, hamahu dunia, Allah akan menjaga hamba tadi dari fitnah-fitnah dunia. Barakallah. Ay, kata al-imam al-mubarakfuri rahimahullah, hafizahu min mata'id dunia, Allah akan menjaga hamba tadi dari apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia yang akan melalaikan orang tersebut an dzikrillah. Ini tanda yang apa? Tanda yang itu, tak kala seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala al-ibtila, orang tersebut yang dicintai oleh Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak mungkin orang mendapatkan kecintaan dari Allah tanpa mendapatkan ujian. Maka jelaskan para ulama al-ibtila'u min alamati mahabbatillahi lil'abdi. Sesungguhnya al-ibtila' ujian merupakan salah satu tanda tak kala seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'inna Allah ta'ala idha ahabba 'abdan ibtalah, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, cinta kepada seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idamal jazaa'i ma'a 'idamil balaa', sesungguhnya besarnya al-jazaa', balasan, besarnya pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu sesuai dengan besarnya al-bala, ujian yang dia dapatkan. Semakin berat ujian yang dirasakan, tatkala dia bersabar, maka semakin besar pula pahala yang akan dia dapatkan. Kemudian kata Nabi, wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Orang yang dicintai oleh Allah akan diuji oleh Allah. Faman radhiya falahu ridha, maka barang siapa yang dia itu ridha dengan ujian-ujian tadi, apabila mendapatkan ujian dia ridha, maka dia pun akan mendapatkan ar-ridha, akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Waman sakhara, dan barang siapa yang dia berkeluh kesah, mendapatkan ujian berkeluh kesah atas sakut. Kata para ulama, tasakut berkeluh kesah bisa bentuknya dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Ini berkeluh kesah. Ini. Orang yang berkeluh kesah tatkala mendapatkan ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasakut yang jelas oleh para ulama itu terbagi menjadi, yang pertama tasakut bil qalb, berkeluh kesah dengan hati, berkeluh kesah dengan hati. Bagaimana bentuknya? Yaitu su'uwan billah, buruk sangka kepada Allah. Kenapa Allah menampilkan seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa aku terus yang kayak gini? Itu lu kesadaran hati. Kemudian yang kedua, at-tasakhrut bil lisan, berkeluh kesah dengan lisan, dengan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan menunjukkan dia tidak rela dengan takdir atau ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah berkeluh kesah dengan anggota badan. Bagaimana bentuknya? Seperti yang sering dilakukan oleh orang kufar, oleh awam nas, kalau mendapatkan musibah, berteriak-teriak sambil memukul wajah, sambil menyobek-nyobek baju, dan yang semisalnya. Ini namanya kata sahur. Baru. Ini tanda bakal seorang hamba dicintai oleh Allah, akan diuji oleh Allah. Sehingga kata beliau, walamma kanal anbiya'u was-salihun hum ahabbul khalqi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala para nabi orang saleh, mereka adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Para nabi adalah orang saleh, mereka orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana bala'um asyadda min ghairihim, sehingga ujian yang mereka rasakan lebih berat daripada selain mereka. Ini ujian yang didapatkan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Ujian yang sangat berat tatkala berpegang teguh dengan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji oleh Allah karena Allah mencintai mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, manusia manakah yang paling berat ujian oleh Rasul? Sa'ad ibn Abi Waqqas bertanya kepada Rasul, manusia manakah yang paling berat ujian oleh Rasul? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Anbiya. Yang paling berat ujiannya, pertama itu adalah para nabi. Kemudian summal amfal fal amfal. Kemudian yang semisal, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi. Fayubtala rajulu ala hasbi dinih, dan seorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Seorang akan diuji oleh Allah itu sesuai dengan kadar agamanya. Sehingga kalau kita lihat, semakin orang tersebut bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ujian itu semakin besar. Tanda Allah itu mencintai kami. Masyaallah, coba kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakalan Nabi ditanya manusia manakah yang paling berat ujiannya. Nabi menjawab para nabi. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat yang kita baca, sungguh para nabi mereka itu semuanya tidak lepas dari ujian. Mereka mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat, yang mungkin kalau menimpa diri kita, kita tidak sanggup untuk mengikuti ujian tersebut. Serupanya dari Rasul yang pertama alaihissalam Nuh, sampai Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, sungguh kehidupan mereka itu penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, yang sebetulnya itu merupakan ibrah. Ya, kita bisa mengambil faedah dari kisah tersebut. Kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, sekaligus di situ kita bisa melihat ujian yang menimpa Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub alaihissalam, alaihissalam. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana para nabi tatkala mendapatkan ujian. Nabi Yusuf alaihissalam yang saat itu masih ghulam, masih anak kecil, sudah harus mendapatkan ujian yang sangat-sangat besar. Barakallahu fiik. Mendapatkan ujian yang sangat besar, dihasati oleh keluarganya sendiri. Anak kecil harus menerima beban yang mendapatkan apa? Sifat hasad yang menghasati itu keluarganya sendiri. Mengada orang tua saja terkala dihasati oleh adiknya, oleh kakaknya, itu sampai nangis ya. Bahkan sampai tingkatan ingin menghilangkan, ingin melenyapkan Nabi Yusuf ya. Menjauhkan, memisahkan dari sang ayah Nabi Ya'qub alaihissalam. Masih kecil diuji luar biasa, dipisahkan dengan orang tuanya. Ini ujian yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf alaihissalam. Barakallahu. Setelah itu kita lihat Nabi Ya'qub juga mendapatkan ujian yang luar biasa, kehilangan anak yang masih kecil, yang tidak tahu di mana tinggalnya, nasibnya seperti apa, enggak tahu Nabi Ya'qub. Ya orang tua kepada anak sendiri, apalagi anak masih kecil, yang kadang-kadang tahu saja anaknya di pondok ini, di pondok itu. Kadang-kadang orang tuh sering pikiran ya, begitu dengar suatu langsung didatangi. Iya, ini Nabi Ya'qub alaihissalam tidak tahu di mana kondisi atau keadaan anaknya, di mana tinggalnya, nggak mengetahui. Tapi di sini ada pelajaran yang sangat-sangat berharga dari kisah ini. Ternyata kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan menyelesaikan segala ujian adalah Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Sabar itu akibatnya sangat indah. Emangnya? Setelah Nabi Yakub menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa. Coba kita lihat kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala tahu anaknya yang seperti itu memiliki sikap yang tidak baik, sifat yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di sini Nabi Yakub tidak pernah menghardik apalagi mendoakan kejelekan kepada anak-anak yang tidak baik, tapi menghadapinya dengan kesabaran, dihadapi dengan fasabrun jamil, kata Nabi Yakub. Sabar itu indah. Sehingga buah dari kesabaran itu keindahan. Akhirnya Allah mempertemukan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa salah sadar setelah itu beristighfar, bertobat kepada Allah. Mendapatkan kebaikan-kebaikan ini semua kuncinya apa? Sabrun jamil. Sehingga berkat kita mendapatkan ujian, cukup kita pegang sabrun jamil. Ujian apa menurut? Kita lihat contoh yang berikutnya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diuji dengan ujian yang luar biasa, difitnah oleh orang-orang munafikin bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu berzina. Sebarkan berita kesana kemari Aisyah berzina dan kadang Aisyah di rumah gak tahu, tapi di luar berita itu sudah menyebar. Luar biasa sakitnya. Luar biasa sakitnya. Satu. Setelah itu begitu berita semakin kuat, Nabi kita Muhammad SAW mulai kondisinya itu terbawa berita yang disebarkan oleh para orang munafikin, sehingga mulai bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya, apakah ini Aisyah harus diceraikan atau bagaimana. Ujian yang luar biasa. Ditambah lagi yang biasanya wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, tatkala muncul fitnatul kifi ini, tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahyu itu tidak turun. Sehingga maksudnya barakallahu'alaikum basyar, manusia tidak mengetahui perkara yang baik kecuali yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lamanya wahyu tidak turun. Setelah itu berita semakin kuat, semakin kuat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hanya bisa menangis. Sehingga suatu ketika tatkala Aisyah, tatkala Rasulullah SAW masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan mengatakan oleh Aisyah, jujur apa yang telah terjadi pada dirimu. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, wahai Rasul, kalau seandainya saya itu mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan, itu artinya mengakui perbuatan zina. Seandainya aku mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan, pasti engkau percaya. Dan kalau seandainya aku mengatakan sesuatu yang aku lakukan, engkau tidak percaya. Maka tidak ada kalimat yang bisa saya ucapkan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, fasabrun jamil. Setelah itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu baru bisa diam dari nangis. Setelah mengatakan fasabrun jamil, maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Aisyah, keluar dari kamarnya Aisyah, baru di pintu Rasul itu terhenti. Terhenti Rasul, tiba-tiba berkeringat. Ternyata turun apa? Wahyu. Ya. Turun wahyu. Kemudian apa? Turun surat yang membela kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Menjadi orang yang mulia. Tapi apa? Kuncinya fasabr jamin. Ini sabar. Ujian-ujian tersebut harus dihadapi dengan sabar. Maka jangan sampai apa? Tasakhur tatkala mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ibtila. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimah wa rahimahullah, selanjutnya Syekh menjelaskan asbab alati tanalu biha mahabbat Allah, sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab seorang hamba yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang pertama dan yang paling penting adalah at-tauhid, ifradullahi bil ibadah, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab terbesar. Dan ini pula, sebab ini pula yang menjadikan seorang hamba akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah at-tauhid. Tatkala seorang memberikan ibadahnya kepada Allah. Coba kita lihat apa yang menyebabkan dakwahnya para nabi dimusuhi oleh kaumnya. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya. Apa yang menyebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya adalah at-tauhid. Tatkala Rasul mengajak kaumnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka mulailah muncul permusuhan dari kaumnya. Sampai ada yang mengatakan tabban lak ya Muhammad, pamannya sendiri. Celaka, binasa kau wahai Muhammad. Ini at-tauhid. Ini yang menyebabkan para nabi dimusuhi oleh kaumnya adalah at-tauhid. Bukanlah kala nabi mengajak untuk mengerjakan ibadah salat, bukanlah kala nabi mengajak kaumnya untuk bersedekah, berhaji. Orang-orang muslimin mereka itu sudah biasa menunaikan ibadah haji karena mengaku mengikuti agama nenek moyang mereka Nabi Ibrahim. Cuman ibadah haji yang mereka lakukan barakallahu'alaikum dengan menurutkan mereka sendiri. Di antaranya kalau mereka melakukan tawaf di Ka'bah, mereka dalam keadaan telanjang seperti itu. Tapi yang menyebabkan Rasulullah SAW dimusuhi oleh kaumnya, dicaci, dimaki adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada dakwah tauhid. Yang tadinya dikatakan orang yang sangat jujur, sangat dermawan, sangat amanah, pokoknya sangat-sangat. Setelah mengajak kepada tauhid, langsung dikatakan bahwasanya Muhammad itu kadzdzab. Apa yang kata? Sendure dusta, ya. Kadzab itu orang yang banyak berdusta. Langsung kadzdzab, ya. Langsung balik, ya. Padahal tadinya apa? Oh, tiara malam luar biasa. Orang yang sangat jujur, amanah, ini itu. Sifat-sifat mulia memang itu dimiliki oleh Nabi. Tapi tak kala mengajak kepada tauhid, ayo ibadah kepada Allah, tinggalkan kuburannya lah, tinggalkan kuburannya orang-orang saleh, tinggalkan berhala Al-Uzza, tinggalkan ini, tinggalkan itu, beribadah hanya kepada Allah, langsung tersinggung orang-orang musyrikin. Barakallahu fiikum. Sehingga sampai dikatakan Muhammad itu sa'irul majnun, seorang tukang marah, sakit yang gila. Barakallahu fiikum. Ini yang menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat. Tatkala mengajak manusia kepada at-tauhid. Dan tauhid inilah sebab pertama yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dakwahnya para nabi dan para rasul yang pertama adalah at-tauhid. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Naml ayat yang ke-36. Allah menyatakan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut thaghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya mereka, para nabi dan para rasul? Kata Allah, an ya'budullaha, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut thaghut, dan menjauhi thaghut. Thaghut itu adalah peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini tugasnya para nabi. Nabi Nuh alaihissalam pun demikian, yang merupakan rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Tatkala sudah muncul kesyirikan di muka bumi, disebutkan jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihissalam itu 10 kurun. Sehingga tahunnya tidak tahu, 1 kurunnya berapa tahun juga kita tidak tahu. Sepuluh kurun, semua manusia saat itu ada di tauhid, di atas agama atau kemudian tatkala terjadi hulu kepada orang-orang saleh di kaum Nabi Nuh, sehingga terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu barakallahu fikum, di dalam kita mentarbiyah anak-anak kita, putra-putri kita, yang pertama kita tarbiyahkan, ajarkan adalah umurut tauhid. Ini yang pertama kali diajarkan oleh orang tua hendaknya adalah umur tauhid. Sebelum mengajarkan perkara-perkara yang lainnya, yang pertama kali adalah tauhid, tanamkan kepada anak-anak kita. Dan jangan sekali-kali meremehkan umur tauhid, perkara tauhid. Begitu juga tatkala kita berdakwah, tatkala mengajak orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita, yang pertama kali disampaikan adalah urusan at-tauhid. Karena ini sebab pertama yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittiba. Al-ittiba yaitu mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Yaitu mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ucapan, dari sisi perbuatan, dari sisi akhlak. Kita diperintahkan untuk mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi i'tiqad, keyakinan, dari sisi barakallahu fikum akidah, semuanya diperintahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Perhatikan di sini, tatkala seorang hamba dicintai oleh Allah, tatkala mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila katakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah. Ayat ini sebagai timbangan bagi setiap orang yang mengaku dirinya mencintai Allah, wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, tapi dia tidak mengikuti caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti jalannya Rasul? Fa innahu kadzibun fi taqwahu. Berarti dia telah dusta dalam pengakuannya. Seorang tidak bisa dikatakan mencintai Allah hatta yattabi' as-syar'a Muhammadiyah, sampai betul-betul dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, baik dari sisi ucapan, perbuatan-perbuatan, hendaklah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyarakat muslimin rahimahullah, ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul, ini diantara konsekuensi dari persaksian Muhammad Rasulullah. Sehingga syahadat yang kita ucapkan tatkala kita bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini satu rukun dalam Islam. Ketahuilah di situ ada konsekuensinya. Dan di antara konsekuensi tatkala seorang bersaksi dengan Muhammad Rasulullah adalah ittiba'u ar-rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ittiba'u rasul merupakan salah satu syarat diterimanya suatu ibadah atau suatu amalan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, Allah menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan salih, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, wa hadzani ruknul amali, ikhlas dan mengikuti caranya Rasul ini merupakan rukun di dalam suatu amalan. Amalan itu diterima tatkala terpenuhi dua syarat ini, adalah al-ikhlas wal mutaba'ah rasul. Kata beliau, la budda an yakuna khalisan lillah wa shawaban ala shari'ati rasulillah. Amalan tersebut harus benar-benar didasari keikhlasan dan benar-benar mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang kedua yang akan mendatangkan pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya di sana masih banyak sekali asbab-asbab, sebab-sebab yang lainnya yang akan mendatangkan pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala wa'alam, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan bagian ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan keliruannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.